Kemudian mulai ditunjukkan kepada ayahanda Ammar ini dikatakan irtad, murtad, kembali. Jawab ayahnya ahad. Irtad ahad, irtad ahad. Karena jawaban tidak memuaskan, tidak seperti yang diharapkan, maka kemudian empat kuda itu dipukul dengan kencangnya dan lari ke empat arah berbeda. Dua tangan dan kakinya putus seketika. Dan anak ibunya diminta melihat kejadian itu. Dibukakan seperti ini. Apa yang terjadi? Syahid ayahandanya, kemudian ibundanya. Ibunda sedang mengandung ya. Mohon maaf para ibu yang ada di atas. Itu tiba-tiba kemudian dijatuhkan, diikat seperti tadi. Cuma yang ini lebih dahsyat lagi. Pedang yang ditodongkan ke perutnya. Dan dikatakan irtaddi, irtaddi, murtad kamu, murtad. Ya. Kembali, kembali ke tuntunan kamu. Apa jawabannya? Ahad, ahad, ahad. Maaf. Itu ditusuk kemudian dan dikeluarkan janinnya dari perutnya sampai dengan syahidah. Itu perempuan pertama kali yang syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ammar dipaksa untuk melihat itu dan dibiarkan di dalam gantungannya, diikat dia. Jadi ikat karena mereka punya keyakinan untuk sebagai pelajaran shock therapy. Biarkan dia hidup supaya gila karena melihat orang tuanya mati dalam pandangannya masih beliau ini ya wafat syahid beliau dalam bahasa mereka mati kan. Apa yang terjadi? Supaya jadi pelajaran bagi umatnya Muhammad. Kalau masuk Islam, resikonya akan seperti ini. Kalau tidak gila, maka mati. Dengan izin Allah dijaga Ammar ini sampai meninggalnya dalam keadaan sehat, baik, dan dekat dengan Nabi SAW. Poin saya, zaman Nabi, ada orang mau belajar saja, sulitnya luar biasa. Mesti mencari tempat yang luar biasa. Jalan dulu, sembunyi-sembunyi, ketahuan diinterogasi, ujungnya bisa dieksekusi. Tapi mereka masih mau belajar, Pak. Masih mau datang. Tidak mungkin masih mau datang mereka itu untuk belajar dari Nabi, kecuali mereka menemukan sesuatu yang sangat istimewa dari taklimnya Rasulullah SAW. Ini yang coba kita akan keluarkan. Zaman Nabi, tempatnya sulit, medannya luar biasa, diintai, diinterogasi, ketahuan, dieksekusi, orang masih mau belajar. Zaman sekarang itu kurang apa lagi? Tempatnya bagus, ada aulanya, ada rekamannya, ustadznya datang sendiri, kadang-kadang ada snacknya juga gitu kan. Masya Allah, dengan semua ini antum masih belum mau belajar. Difasilitasi apa lagi supaya antum mau belajar? Dan yang paling menarik nanti kita akan temukan saking bagusnya pelajaran Nabi ini dan menyampaikan keutamaannya itu semua sahabat Nabi walaupun sudah sukses tidak ketinggalan dengan talim Nabi. Silakan antum cek ya. Sahabat Nabi itu tidak semuanya ustaz. Uthman pengusaha, Abu Bakar pengusaha, ya, Ammar misalnya juga sama, ya. Ada lagi Muawiyah diplomat, ada Ammar bin As birokrat. Tapi mereka ini sehebat-hebatnya dan sukses, sesuksesnya dalam usaha mereka, itu Masya Allah, hampir selalu punya waktu menyempatkan diri untuk berta'lim. Ya, mengikuti ta'limnya Rasulullah SAW, berta'lim pada Nabi. Dan silakan tungcek di kitabnya Imam An-Nawawi. Ya. Beliau menulis kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Salihin 1896 hadis. Tapi sebelum menulis dua kitab itu, menulis kitab At-Tibyan namanya. Di Adab Hamalatul Quran. Di Indonesia ada dua cetakan dengan dua warna yang berbahasa Arab. Satu cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna coklat. Yang kedua cetakan Darul Nafais warna kuning. Antum kalau punya yang coklat, ya, itu ada di halaman ke-38. Posisinya paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris yang kedua. Kalau punya yang terbitan Darul Nafais yang warna kuning, halaman 47, paragraf yang ketiga, baris 1-7, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalau enggak punya kedua-duanya, dengerin aja, saya sampaikan. Itu Masya Allah, orang ini sukses luar biasa, aktivitasnya banyak. Tapi yang paling menarik bagi mereka adalah cuma dua hal. Ketika punya waktu belajar dengan Rasulullah dan sholat malam tahajud sampai khatam Quran. Itu keindahan terbesar. Keindahan terbesar. Abbas, pamannya Nabi, punya anak Abdullah, disebut Abdullah bin Abbas. Abbas, paman Nabi. Kenal Abbas? Kenal di mana itu? Nah dengar ya, itu pengusaha sukses. Ribanya pertama kali jahiliyah ribanya Abbas, dibebaskan oleh Nabi. Begitu muncul ayat riba, diperbaiki cara bisnisnya, jadi pengusaha yang sukses. Di balik kesuksesannya masih menyempatkan taklim dengan Rasulullah sampai hafal 200 hadis. Hadis itu lebih sulit dibandingkan dengan Al-Quran untuk menghafalnya. Tapi masih hafal 200 hadis. Ketika tidak bisa ikut taklimnya Rasulullah SAW, maka diambil anaknya yang bungsu itu namanya Abdullah, supaya hadir di majlis Nabi untuk kemudian menyampaikan kembali materi dari Nabi. Minimal bisa mendengarnya. Yang terjadi bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dalam waktu yang sangat singkat.